Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, jika engkau ingin dikelompokkan dalam golongan orang-orang yang jujur, maka wajib bagimu untuk zuhud dalam dunia ini dan menahan diri dari menyakiti manusia. Dinukil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, juz 2, halaman 526.